Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin fin nar a'adani Allah wa iyyakum minan nar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan dari tafsir surah Ar-Rahman dari kitab tafsir Al-Qur'anil Azim atau yang lebih dikenal dengan tafsir Ibnu Katsir, yaitu pada ayat yang ke-37. Qauluhu ta'ala, firmanullahu ta'ala, fa'idha shaqqatis sama'u fakanat wardatan kadhihan. Dan ketika langit itu terbelah dan menjadi seperti cairan yang meleleh berwarna kemerah-merahan, fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka dengan kenikmatan Rabbmu yang mana yang kalian dustakan. Fayawma idin la yus'alu an dhanbihi insu walajan, pada hari itu benar-benar akan ditanya mengenai dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia dan juga jin. Istilahnya di sini zaidah. Atau bisa bermakna fayawma idzil la yus'alu an dzambihi insu wala jan, pada hari itu belum ditanya ya manusia dan jin mengenai dosa-dosanya. Itu saat terjadinya hari kiamat, ditanyanya adalah ketika yaumul hisab. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka kenikmatan Rabbmu yang mana yang kalian dustakan. Yu'raful mujrimuna bisimahum fayu'khadhu bin nawasi wal aqdam, akan diketahui orang-orang jahat, orang-orang jelek itu dengan tanda-tanda di kepala mereka. Mereka akan diambil dengan ubun-ubunnya dan kakinya untuk dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka kenikmatan Rabbmu yang mana yang kalian dustakan. Hadihi jahannam allati yukadzibu biha almujrimun, inilah neraka jahannam yang dulu didustakan oleh orang-orang yang jahat, orang-orang yang kafir. Yatufuna bainaha wa baina hamimin an, mereka akan mengelilingi di antaranya dan di antara air-air yang mendidih begitu panasnya saat itu. Rabbi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka kenikmatan Rabbu yang mana yang kalian dustakan. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah yaqulu ta'ala fa idzan syaqqatis sama' Dan ketika langit itu terbelah, yaumal qiyamati, yaitu pada hari kiamat. Kama dalat alaihi hadhihi al-ayatu ma'a ma syakalaha min al-ayati al-waridati fi ma'naha. Yaitu bersamaan dengan apa yang ditunjukkan oleh ayat ini dan ayat-ayat yang serupa dengannya, yang semakna dengannya. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah ta'ala dalam surah Al-Haqah, wa ansyaqqatis sama'u fahiya yawma idzin wahiyah, dan terbelahlah langit pada saat itu seolah-olah langit itu sangat lemah, sangat ringkih. Wa quluhu ta'ala, dan firman Allah ta'ala, wa yawma tashaqqaqus sama'u bil ghamami wa nunazzil al malaikatu tanzila, dan hari di mana langit itu terbelah dengan awan-awan, wa nuzilal malaikatu tanzila, dan kami tu, dan malaikat pun turun dengan begitu banyaknya jumlah yang turun. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah ta'ala, idza sama'u syaqqat wa adinat li rabbiha wa huqqat, dan ketika langit itu terbelah dan langit tersebut pun tunduk kepada Rabb-nya dan berhak ya untuk tunduk kepada Rabb-nya. Wa qauluhu ta'ala fa kanat waradatan kadzihan, dan langit yang terbelah saat itu bagaikan cairan minyak yang meleleh berwarna kemerah-merahan. Aitadubu kama yadubu ad-durri wal fiddatu fis sabak, yaitu meleleh seperti melelehnya perak di dalam ya tempat peleburan. Ya, ketika emas, perak ataupun baja ataupun yang lainnya dilebur di dalam tempat peleburan, di mana saat melebur maka akan menghasilkan warna kemerah-merahan dan mencair. Wa tatluna kama tatluna al-azbahu allati yudhinu biha. Wa tatallawna kama tatallawna al-azbah allati yudhanu biha. Dan akan menghasilkan beraneka ragam warna ya sebagaimana ya celupan ya, cairan celupan yang digunakan biasa untuk mewarnai pakaian. Ya, itu akan berwarna kemerah-merahan atau sesuai dengan pewarna yang dicampurkan padanya. Fataratan hamra'a, terkadang warnanya kemerah-merahan. Wasafra'a, terkadang kekuning-kuningan. Wazarqa', terkadang kebiru-biruan. Wakhadra', terkadang kehijau-hijauan. Wadhalika min syiddatil amri wa hauli yaumil qiyamatil azimi. Hal itu dikarenakan dahsyatnya perkara dan kengerian yang terjadi pada hari kiamat. Ya, langit itu meleleh terbelah seperti melelehnya tembaga, perak, emas berwarna kemerah-merahan atau berwarna ya dengan warna-warna yang terkadang merah, kuning, ya, biru ataupun kadang hijau, menunjukkan bahwasanya betapa panasnya, betapa ngerinya terjadinya hari kiamat. Waqad qala al-Imam Ahmad, dan telah berkata Imam Ahmad, hadatsana Ahmad bin Abdul Malik qala hadatsana Abdul Rahman bin Abi Shahba qala hadatsana Nafi' Abu Ghalib al-Bahili qala hadatsana Anas bin Malik. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yub'atsun nasu yawmal qiyamati was-sama'u tatushu alaihim. Saat manusia dibangkitkan pada hari kiamat, maka langit itu tatushu alaihim, seperti menetes bercucuran atas mereka. Ya. Kata Al-Jauhari dalam kamusnya, ya, at-tishu al-matarudza'if, yaitu hujan yang rintik-rintik. Maka dibangkitkan hari kiamat, langit itu meleleh dan menetes bagaikan hujan yang rintik-rintik berwarna kekuning-kuningan bercampur dengan hijau dan biru. Ya, itu menunjukkan betapa ngerinya yang meleleh, yaitu adalah langit yang selama ini kita lihat kokoh di atas kepala kita. Wa qala Dhahakan Ibn Abbas fi qalihi ta'ala waradatan kadhihan. Kata Dhahak dari Ibn Abbas, waradatan kadhihan huwa adimul ahmar. Ya, warna waradatan kadhihan itu warna adimul ahmar, yaitu merah tua. Ya, seperti bunga mawar, ya, merah-merah tua. Wa qala Abu Kudainah an Qabus an abihi an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma fa kanat waradatan kadhihan al kalfaras al warid, seperti warna kuda, ya, kuda tunggangan, karena kuda itu ada beberapa jenis, ada kuda tempur, kuda pacu, dan kuda tunggangan. Ya, kalau kuda-kuda tunggangan ini biasanya tidak terlalu besar dan warnanya biasanya coklat kemerah-merahan dan akan berganti sesuai dengan bergantinya musim. Ya. Wa qala al-Awfi an Ibn Abbas taghayyara launuha, yaitu langit saat itu berganti-ganti warnanya. Wa qala Abu Shalih kalbirdaunil warid tsumma kanat ba'da kadhihan, warnanya seperti birdaun. Birdaun itu antara kuda dan bihol, ya. Jadi yang mirip dengan kuda itu kan ada keledai, keledai paling kecil. Kuda, keledai, di tengahnya ada bihol, nah di atasnya di antara bihol dan kuda namanya birdaun. Namanya birdaun. Nah, birdaun ini adalah kuda angkut istilahnya. Tapi lebih besar daripada bihol, lebih besar daripada keledai. Kalau kelas keledai, keledai itu untuk barang, bihol untuk orangnya. Ya, kalau kuda, kuda, ya, alfaras itu kuda, ya, kuda standar secara umum. Kemudian birdaun adalah di bawahnya untuk barang, ya. Atau alfaras adalah kuda pacu. Kemudian al-khail adalah kuda perang. Wa qala wa haka al-Bahawi wa ghayruhu an al-farasa al-warida takunu fi ar-rabi'i safra wa fi syita'i hamra. Dihikayatkan oleh al-Imam al-Bahawi, ya, dan yang lainnya bahwasanya kuda itu warnanya akan menguning, kekuning-kuningan ketika musim semi. Wa fi syita'i hamra, ya, dan pada musim dingin akan berwarna kemerah-merahan. Fa idza syaddal barad taghayyara launuha, ketika dinginnya semakin dingin sekali maka warnanya akan berubah lagi. Ya, itu adalah warna-warna kuda. Dan orang Arab itu ada istilah-istilah khusus untuk menamakan warna-warna kuda tadi. Jadi kalau warnanya kuning, warnanya kudanya namanya ada namanya tersendiri dan seterusnya. Ya, seperti kalau kuda ada pelet putihnya, itu warna namanya juga beda-beda orang Arab menyebutnya. Jadi orang Arab adalah bahasa Arab adalah bahasa yang paling kaya di dunia ini secara istilah. Jadi bahasanya berbeda-beda. Ya. Bahasa paling kaya di dunia ini karena termasuk jajaran 5 bahasa tertua, ya. Dan yang sahih, ya, itu bahasanya Nabi Adam alaihissalam. Tapi mengatakan Nabi Adam tidak berbicara dengan bahasa Arab, tapi yang sahih karena Nabi Adam itu dari surga kemudian turun, maka tentunya di surga adalah bahasanya bahasa Arab. Ketika turun barulah bahasanya itu nanti berpecah sesuai dengan jumlah keturunan. Ya. Dan sebagaimana dinukilkan oleh Ibnu Katsir bahwasanya Nabi Adam itu diajarkan oleh Allah dengan seluruh bahasa yang bahasa-bahasa tersebut akan diucapkan oleh keturunannya, sehingga itu diturunkan oleh Nabi Adam kepada anak-anaknya. Ya, Nabi Adam turunkan kepada Nabi Syif, sampai kemudian Nabi Syif diturunkan kepada yang jadi nabi lagi, Nabi Idris, sampai kepada Nabi Nuh. Nah, sampai ketika Nabi Nuh itu, ya, dihikayatkan dalam Qasasul Anbiya, ketika Nabi Nuh itu selamat dari banjir dengan 70 pengikutnya, mereka saking capeknya tertidur. Setelah tertidur, bangun-bangun mereka berbahasa dengan 70 bahasa yang berbeda-beda. Dan mereka tidak bisa saling berbicara satu sama lain sampai diterjemahkan oleh Nabi Nuh. Jadi Nabi Nuh lah yang menerjemahkan 70 bahasa pengikutnya. Dari situlah kata pakar-pakar sejarah, ya, pakar-pakar sejarah dalam Islam dan juga ahli kitab, bahwasanya dari 70 itulah 70 bahasa yang ada di dunia ini, 70 bahasa induk, ya, yang ada di dunia ini. Wallahu ta'ala alam. Kita kembali. Qala sudi takunu kalaunil balghah alwaridah. Ya. Kata sudi, warna langit yang meleleh itu seperti warna apa namanya? Baghlah alwaridah, yaitu seperti warna bighal. Ya, bighal itu kakaknya keledai yang warnanya kemerah-merahan. Wa takunu kal muhl kadarari zaid. Ya, demikian pula warna itu seperti warna yang bergonta-ganti, seperti minyak zaitun ketika dipanaskan. Minyak zaitun ketika dipanaskan warnanya akan berubah-ubah, akan berbeda-beda. Ya, kata Mujahid, kadihan ka alwani dihan. Itu seperti warna minyak. Ya. Seperti warna minyak. Qala Mujahid, qala Atha al-Khurasani kalauni dihnil warid bi safra. Seperti warna, ya, cairan daripada bunga, ya, ketika diperas, ya, dan ketika dipanaskan. Wa qala qadada hiya al-yawm khadra wa yawma idin launuha ila al-hamra, ya, yawma dzil alwan, yaitu pada saat matahari terbelah maka hari itu dipenuhi dengan warna hijau, kemudian berubah menjadi warna merah dan terus bergonta-ganti warnanya, ya, bergonta-ganti warnanya. Ya, kalau kita pengin mengetahui kalau ada orang ngelas, ya, tahu besinya itu ketika nempel ke apa, apinya ketika nempel ke besi maka akan menimbulkan warna merah, tapi ada hijau-hijaunya, ada kuning-kuningnya, ada biru-birunya, ya, itulah warna api. Qala Ibnu Jurayj wa tasiru sama kadhihni dzaib wa dzalika hina yusibuha huru jahannam. Ya, yaitu langit saat itu akan menjadi minyak yang meleleh, ya, yaitu disebabkan oleh panasnya neraka jahannam. Ketika neraka jahannam itu dipanaskan, dinyalakan, maka saking panasnya langit itu meleleh dan kemudian akan mencair, menetesi seperti tetesan hujan rintik-rintik yang menetesi atas manusia dan jin. Itu saat hari kiamat. Wa qawluhu ta'ala fa yawma idzin la yus'alu an dzambihi insu wala jan. Dan pada saat itulah mereka tidak akan ditanya mengenai dosanya, ya, jin dan manusia tidak akan ditanya mengenai dosa-dosanya. Ditanyanya nanti ketika yaumul hisab. Wa hadhihi kaqoulihi ta'ala, ini seperti firman Allah Ta'ala, hada yaumu la yantiqun wala yu'dhanu lahum faya'tadirun. Pada hari itu tidak ada satupun yang mampu berbicara, ya, mulut dikunci, ya. Ucapan-ucapan kita tidak bisa keluar, tidak bisa terucap, ya, semuanya tidak bisa berbicara. Wala yu'zanu lahum fayatadirun, dan mereka pun tidak akan diizinkan untuk berbicara. Karena ketika bisa berbicara, yang namanya manusia itu akan menyampaikan 1000 macam alasannya. Manusia ketika ketahuan salah, kepergok salah, ya pasti akan menyampaikan 1000 macam alasan atas kesalahannya untuk membela dirinya. Itu manusia. Fahadza fi hali wasmin, fi hali yus'alul khalaiqu an jami'i a'malihim. Ini adalah dalam satu keadaan, ya, dalam satu keadaan yang mengerikan, atau bisa dibaca wasamma fi halin yus'alul khalaiqu an jami'i a'malihim. Dan disitulah keadaan yang kemudian mereka akan ditanya mengenai seluruh amalan-amalan perbuatannya. Nah, jadi dalam satu keadaan pertama, semua manusia tidak akan berbicara, tidak akan ditanya mengenai dosa-dosa mereka, tapi mereka akan menyaksikan kengerian yang terjadi pada hari kiamat. Ya, langit terbelah dan meleleh, dan akan mengguyur jin dan manusia seperti guyuran hujan rintik-rintik. Dan kemudian setelah itu, barulah di sebuah keadaan yang mereka akan ditanya mengenai seluruh amal perbuatan mereka. Wa qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Demi Rabbmu, benar-benar kami akan tanya mereka seluruhnya, amma kanu ya'malun, mengenai apa yang mereka berbuat. Wa li hadza qala Ta'ala, qala Qatadah, oleh karena itu Qatadah ketika menafsirkan fa yauma idzin la yus'alu an dzambihi insu wala jan, qalat kanat mas'alah tsumma khutima ala afwahihil qaum, ala afwahil qaum, yaitu ditanya hanya saja mulut mereka disumbat. Wa takallamat aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun, yang akan berbicara saat itu adalah tangan mereka dan kaki mereka, memberitakan apa yang dulu mereka perbuat. Wa qala Ali bin Abi Thalha an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, la yas'aluhum hal 'alimtu kadza wa kadza li'annahu a'lam bidzalika minhum, yaitu mereka tidak akan ditanya dengan pertanyaan apakah kamu melakukan ini, melakukan itu, karena dia tahu, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha tahu dibandingkan mereka. Walakin yaqul, tetapi pertanyaannya adalah lima amiltum kadza wa kadza, kenapa kamu melakukan ini dan itu. Beda kalau pertanyaan apakah kamu melakukan ini, berarti kan kita mengkonfirmasi benar atau tidak. Tapi kalau bertanya kenapa kamu lakukan ini, berarti konfirmasinya bukan melakukan atau tidak, dia pasti sudah melakukan. Konfirmasinya adalah alasan kenapa kamu melakukan ini. Dan ini pertanyaan yang sebenarnya sangat berat. Kalau kita ditanya kamu melakukan ini tidak, kita bisa bohong gampang, tidak, selesai. Tapi ketika ditanya kenapa kamu lakukan ini, berarti si penanya sudah tahu dia melakukannya. Dan ketika ditanya kenapa, itu pertanyaan yang sangat berat. Karena rata-rata kalau kemaksiatan berarti hawa nafsu, dan pertanyaan tersebut akan disaksikan oleh seluruh makhluk, malunya luar biasa. Layaknya kita menyembunyikan dosa-dosa kita karena malu diketahui orang, saat itu ditanya kenapa kamu melakukan ini, alasan itu ditanya, tetapi mulut kita tidak bisa berbicara. Yang berbicara adalah tangan dan kaki kita yang tidak mungkin berdusta. Ditambah lagi nanti bumi akan menjadi saksi dan mengkhabarkan apa yang terjadi. Wa qala Mujahid fi hadhihi al-ayah, la tas'alul malaikatu yang dimaksud dalam ayat ini, ya, la yus'alu an dzambihi insu wala jan, yaitu malaikat tidak akan bertanya kepada manusia. Anil mujrimin, malaikat tidak akan bertanya manakah orang-orang yang jahat yang kafir dulu. Bal ya'rifuna bisimahum, bahkan malaikat itu langsung mengetahui ciri-ciri orang kafir, ciri-ciri orang jahat, orang zalim itu dari tanda yang ada di mukanya. Li'anna wa hadza qaulu salis. Ini pendapat yang ketiga. Ya. Jadi mengenai fa yauma idilla yus'alu an dzambihi insu wala jan, itu ada tiga penafsiran. Ya. Ada tiga penafsiran yang sudah kita sampaikan. Yang pertama apa? Yaitu mereka, ya, ditanya, ya tidak ditanya, la-nya ini adalah la, apa namanya, zaidah tambahan. Yaitu maksudnya mereka benar-benar ditanya, tetapi perbedaannya mulut tidak bisa berbicara, ya, yang berbicara adalah tangan dan juga kaki. Tafsiran yang kedua, yaitu tidak akan ditanya apakah kamu melakukan ini, tapi ditanyanya adalah kenapa kamu lakukan ini, kenapa kamu lakukan itu. Dan itu pertanyaan yang sangat berat, karena berarti kita akan memerinci dosa-dosa kita. Nasallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah malaikat tidak akan bertanya kepada Allah, mana ini orang kafir, mana ini orang zalim, mana itu orang jahat. Karena orang kafir, munafik, zalim itu akan diketahui dari tanda-tanda yang ada di muka mereka. Sebagaimana orang-orang yang beriman akan diketahui dari cahaya yang ada pada muka mereka. Ya, keimanan akan ditandai dengan cahaya yang begitu terang. Dan ketika imannya sedikit, ya berarti cahayanya kelip-kelip sedikit saja yang ada di muka. Wa kana hadza ba'da ma yu'maru bihim ila an-nar. Ya. Sepertinya ayat ini adalah ketika sudah mereka diperintahkan untuk masuk neraka. Fadzalikal waqtu la yus'alun an dzunubihim. Ya. Pada waktu mereka sudah di neraka, mereka tidak akan ditanya tentang dosa-dosa mereka. Bal yuqaduna ilaiha wa yulqauna fiha, bahkan langsung diseret dan dimasukkan ke dalamnya oleh malaikat. Saling bertanyanya nanti bukan oleh malaikat, tapi antar sesama mereka, antar sesama penghuni neraka. Ya, salah satunya dihikayatkan dalam Al-Quran, masalakakum fi saqar, apa yang membuatmu berada di neraka saqar? Qalu lam naku minal musallin, qalam naku nut'aimul miskin. Ya. Mereka menjawab, kami di neraka saqar karena bukan termasuk orang yang sholat. Ya, sholat jamaah tanpa uzur. Ya, tidak sakit, tidak hujan besar, tapi enggak sholat jamaah. Maka itu akan menyebabkan masuk ke neraka saqar. Atau tidak menyuruh untuk memberikan makan miskin, anak yatim. Dan nahudzu ma'al kha'idzin, justru senangnya bersama dengan orang-orang yang suka membual, yang ngerumpi sana, ngerumpi sini, fitnah sana, fitnah sini, adu domba sana, adu domba sini. Ya, maka tinggalkanlah orang-orang yang suka seperti itu. Tinggalkan jauh-jauh, enggak ada manfaatnya. Akan merusak diri kita, merusak akhlak kita. Ya. Imam Ahmad kalau mendengar orang di jalan lagi ngerumpi, tutup telinga. Itu Imam Ahmad. Tutup telinga. Beliau jalan. Ya. Bukan malah cari-cari. Ya. Allahu musta'an. Kama qala ta'ala yu'raful mujrimuna bisimahum. Sebagaimana Allah berfirman, orang-orang jahat itu dikenali dengan mukanya, orang kafir dikenali dengan mukanya. Jangankan di neraka, di dunia saja mukanya itu udah kelihatan. Ya. Mukanya itu udah kelihatan. Orang kafir mukanya kelihatan. Suram enggak pernah tersentuh air wudu. Ya. Orang jahat pun sama. Mukanya pun muka penjahat. ya. Ai bi alamatin tuzharu alaihim, yaitu dengan tanda-tanda yang nampak atas mereka. Qala Hasan wa Qatadah ya'rifunahum biswidadil wujuh wa zurqatil uyun. Jadi mereka, orang-orang kafir, orang munafik, orang jahat, orang zalim, pada hari kiamat dikenali mereka itu kafir, munafik, zalim, itu dengan menghitamnya wajah-wajah mereka. Kakil fa'il minal layli mudlima, seperti potongan malam hitam. Zurqatul uyun, dan mata mereka itu ya apa, seperti abu-abu begitu ya, matanya pudar ya, seperti abu-abu warnanya, tidak normal mata, putih dan hitam, tetapi ya matanya itu berubah menjadi abu-abu. Qultu hadza kama ya'riful mu'minun bil ghurrah, yu'raful mu'minun bil ghurrah wa tahjili min asaril wudu. Dan ini seperti orang-orang yang beriman pun akan dikenali dengan hurrahnya. Ya, dan bekas wudunya. Hurrah itu secara bahasa warna putih pada kuda hitam. Jadi orang Arab itu kalau kuda tempurnya biasanya hitam, kecoklatan, pekat begitu. Nah, yang terbaik adalah yang di depannya itu ada pelet putihnya di wajahnya. Itu namanya hurrah. Jadi kuda hitam, di depannya itu putih, ya bisa di hidungnya, di antara matanya atau di keningnya, itu namanya hurrah secara bahasa Arab. Nah, orang yang beriman pada hari kiamat akan dikenali dengan cahaya putih pada wajahnya, makanya dikatakan hurrah, cahaya putih yang ada pada wajahnya, dan juga dari bekas wudu mereka akan dikenali. Ya. Itulah asar sujud. Simahum fi wujuhim min asari sujud. Cirinya para sahabat ya bisa terlihat dari wajah-wajah mereka bekas sujud. Nah, bekas sujud ini maksudnya adalah hurrah muhajjal. Hurrah muhajjal, sinar putih, cahaya yang terlihat dari wajah mereka. Ya, pada hari kiamat ataupun ketika di dunia. Ketika di dunia wajah orang yang berwudu itu lebih bersinar daripada wajah ya, orang-orang kafir. Wa qaluhu ta'ala fayukhadu bin nawasi wal aqdam. Orang-orang kafir mereka akan diambil dengan ubun-ubun mereka dan kaki-kakinya. Ay yujma'u zabani, yajma'u zabaniyatu nasiyatahu ma'a qadamai wa yalqunahu fin nar kadzalik, yaitu malaikat zabaniyah itu akan mengambil orang kafir, dipegang ubun-ubunnya, dipegang kakinya, kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Atau ubun-ubunnya saja kemudian dilemparkan, atau kakinya saja dilemparkan. Nah, itulah makna yukhadu bin nawasi wal aqdam, diambil ubun-ubunnya dan kaki-kakinya. Bisa ubun-ubunnya tok, bisa kaki-kakinya tok, atau dua-duanya dimasukkan dalam neraka jahannam. Na'udzubillahi min dzalik. Wa qala al-A'mash 'an Ibn Abbas yu'khadhu bi nasiyatihi wa qadamayhi wa yuqsaru kama yuqsaru al-hatabu fit tanur. Kata Ibn Abbas, yaitu orang-orang kafir, munafik, zalim, ketika masuk neraka diambil ubun-ubunnya dan kakinya, kemudian dicincang, dipatah-patahkan sebagaimana kayu itu dia akan dibelah-belah dulu, potong-potong dulu sebelum masuk ke apa namanya, tanur, pawon begitu, bahasa kita pawon. Kayu itu akan dicincang dulu, potong-potong dulu, dan dimasukkan ke dalam tanur tadi. Wa qala Dhahhak yajma'u baina nasiyati wa qadamai fi silsilatin wara'i dhahri. Kata Al-Dhahhak, yaitu malaikat Zabaniyah akan melipat antara ubun-ubun dan kakinya dengan tulang belakang yang ada di punggungnya, dilipat, dimasukkan. dilipat ya. Dilipat ya. Tahu ya, dilipat tubuhnya. Ket masuk ke dalam neraka jahanam. Ini kata Ad-Dhahhak. Wa qala az-Zuhri yajma'u baina nasiyatil kafir wa qadamay fa tarabbat nasiyatu bi qadamay wa yaftulu dhahrah. Ya. Kata Az-Zuhri cara mengumpulkannya adalah ubun-ubun orang kafir diambil, kakinya diambil, diikat sampai rusak bagian punggungnya karena diikat, kemudian dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Nah, itulah cara-cara beraneka ragam orang-orang kafir, munafik dan orang-orang zalim itu dimasukkan ke dalam neraka jahanam, berbeda-beda. Ya. Sekali lagi bisa diambil kepalanya tok atau kakinya tok atau dua-duanya, atau cincang-cincang dulu, potong-potong dulu seperti kayu bakar, atau dilipat atau ditali ya, kepala dan kakinya ditali ikat, dimasukkan ke dalam api neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Wa qala Ibnu Abi Hatim haddatsana Abi qala haddatsana Abu Taubah Ar-Rabi' ابن نافع قال حدثنا معاوية بن سلام عن أخيه زيد ابن سلام أنه سمع أبا سلام يعني جده أخبرني عبد الرحمن قال حدثني رجل من كندة telah mengkhabarkan seorang dari Bani Kindah أتيت عائشة فدخلت عليها وبيني وبينها حجاب. Aku datang menemui Aisyah dan antaraku dan beliau ada hijab, ada penghalang, biasanya tembok ya. Dan ini biasa tabiin ketika hendak bertanya kepada Aisyah atau hendak menuntut ilmu kepada Aisyah, maka masuk ke rumah bagian depan, kemudian Aisyah di bagian dalam rumah dan para tabiin akan bertanya. Ya, akan bertanya mengenai hadis atau tentang Nabi Muhammad SAW. Berbeda halnya jika mahramnya atau mawalinya, budak-budaknya. Fakultu, maka aku bertanya. Haddatsaki Rasulullah SAW annahu ya'ti 'alaihi sa'ah la yamliku fiha li ahadin syafa'atan. Apakah Rasulullah telah menceritakan kepadamu bahwasanya akan datang satu saat di mana seseorang tidak bisa memperoleh pembelaan? Qalat na'am. Ya. Laqad sa'altu an hadha wa ana wa huwa fi syi'arin wahid. Sungguh aku telah bertanya kepada beliau tentang ini ketika aku dan beliau di dalam tempat yang sama. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am, hina yudha'u sirat la amliku li ahadin fiha syafa'atan hatta a'lama aina yas'aluka bi. Wa yawma tubyadu wujuhun wa taswaddu wujuh hatta anzura madha yaf'alu bi." Aw qala Yuha. Ya. Yaitu ketika jembatan Shirath diletakkan, aku tidak bisa memberikan kepada siapapun syafaat pembelaan ya, sampai aku mengetahui di mana dia meminta syafaat tersebut dan di mana hari wajah itu memutih dan juga ada yang wajah menghitam. Sampai aku melihat apa yang dia sudah lakukan kepadaku, yaitu apa yang diwahyukan kepadaku, yaitu menunggu perintah Allah. Wa inda jisr hina yastahdiru wa yustaharu, dan juga ketika ya sudah berada di Shirath al-Jisr atau Shirath ya, ketika ada yang terjatuh ataupun terpleset. Faqalat wama yastahidu wama yustahar. Qala, apa yang dimaksud yustahad wa yustahar? Yustahad hatta yakuna mislu syafratis saif. Apa itu yustahad? Yustahad itu ya seorang yang dia tergelincir dari jembatan Sirat sampai seperti pedang yang menganga. Jadi pedang ketika disepuh itu kan warnanya merah. Wa yustahar hatta yakuna mislu jamrah. Dan yustahar sampai dia semisal jamrah, seperti sudah batu. Ya seperti apa namanya? Bara. Batu bara. Fa amal mu'min fayajuzuhu wa la yadhurruhu. Maka orang mukmin dia bisa melewati sirat tersebut. Wa amal munafik fayuta'allaqu hatta idza balagha awsathah kharra min qadamai wa yahwi bi yadihi ila qadamai. Adapun munafik ketika di sirat dia akan bergelantungan sampai ke pertengahannya, kemudian dia akan jatuh ya dengan kedua kakinya, dan dia pun akan jatuh ya ke dalam dasar api neraka beserta dengan tangan dan kakinya. Faqalat hal ra'aitai may yas'a hafiyan fa ta'khuduhu syaukatan hatta takada tanfadu qadamai. Apakah engkau melihat siapa yang berjalan tanpa alas saat itu seperti tertusuk-tusuk duri ya sampai tersayat-sayat kakinya? Fa innahu kadzalik yahwi bi yadihi wa ra'sihi ila qadamai fa yadribuhu zabaniyah bi khitafi fi nasiyati wa qadamihi. Demikianlah dia pula akan jatuh dengan kepalanya di bawah, dipukul oleh malaikat zabaniyah ya ke ubun-ubunnya dan kakinya. Fataqaddafahu fi jahannam fayahwi fiha miqdara 50 aman. Dan dia pun akan masuk neraka jahannam sekitar 50 tahun. Qala masaqul rajul. Apa dosa orang tadi? Qalat saqu asharah khilafati siman fa yawma idhi yu'raful mujrimun bi simahum wa yu'khadhu bin nawasi wal aqlam. Yaitu mereka dulu menyembunyikan 10 barang ketika di dunia, maka mereka akan terketahui ya kadar kejahatannya dengan tanda-tanda yang ada di ubun-ubunnya dan kaki-kakinya. Hada haditsun gharibun jiddan. Tapi hadis ini hadis yang gharib ya, hadis yang bersendirian dalam periwayatan, wa fihi alfadzun munkar ya rafa'aha, dan juga ada lafaz yang diingkari ketika dirafa'kan, wa fil isnadi ma lam yusam wa mithluhu la yuhtaju bihi. Dan di dalam sanadnya terdapat rawi-rawi yang tidak dijelaskan namanya dan tidak bisa dijadikan hujjah, wallahu a'lam. Sehingga kisah tadi adalah kisah Israiliyat misalnya ya. Kisah yang tadi kita ceritakan kebanyakan adalah Israiliyat. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, kita lanjutkan. Wa qawluhu ta'ala hadhihi jahannamu allati yukadzibu biha al-mujrimun. Itulah neraka jahannam yang didustakan oleh orang-orang yang jahat, orang-orang kafir. Ay hadhihi an-naru allati kuntum tukadzibun. Inilah api neraka yang dulu kalian mendustakan biwujudiha, mendustakan keberadaannya. Orang-orang yang tidak percaya adanya neraka ya, dialah calon penghuni neraka. Ha hiya hadiratun tusyahidunha a'yanan. Ini dia. Telah ada di hadapanmu, engkau saksikan dengan mata kepala, wahai orang-orang kafir. Yuqalu lahum dzalika taqri'an wa tawbihan wa tasghiran wa tahqiran. Hal itu dikatakan ya untuk menyakiti mereka, hati mereka, menghina mereka, merendahkan mereka dan mencemooh mereka. Ya, orang-orang kafir. Wa qauluhu ta'ala yatufuna bainaha wa baina hamimin an. Mereka akan dikeliling-kelilingkan di antara api yang menyala-nyala dan di antara air yang mendidih. Aitaratan yu'adzabuna fil jahim Terkadang mereka diazab dengan dibakar menggunakan api yang sangat panas. Wataratan yusqauna minal hamim. Terkadang mereka orang-orang kafir dan munafik itu dituangkan pada mulut mereka air yang sangat panas, dipanaskan dengan api neraka jahannam. Wa huwa syarabul ladzi huwa kan nuhasil mudhabi. Di mana itu adalah layaknya minuman ya, bagi penduduk neraka jahannam. Tetapi minuman itu layaknya cairan timah yang meleleh, yaqta'ul am'a'a wal ahsya'a, yang akan menghancurkan usus-usus dan juga jeroan manusia. Ahsya' itu jeroan. Jadi terkadang diazab dengan api, dibakar dengan api. Kullama najijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha. Ketika sudah dibakar, kulit mereka terberangus sampai ke hati, dikembalikan lagi utuh, diulang-ulang untuk merasakan siksa yang begitu pedih. Giliran istirahat dari api, diminumkan dengan air yang mendidih. Yang airnya itu seperti timah yang meleleh, yang akan memberangus dan merusak usus-usus dan juga seluruh organ-organ dalam tubuh. Sudah berhenti dari situ, diminumkan pula ya dengan cairan-cairan yang sangat bau busuk ya, dari cairan mayat-mayat ya, atau luka-luka penduduk neraka jahanam. Giliran itu berhenti, diberi makan dengan buah zakum. Makanan yang sangat pahit, buahnya berduri, beracun, busuk baunya. Ya. Tidak ada nikmat la yamutu fiha wa la yahya. Tidak mati mereka di dalamnya, tapi enggak layak disebut hidup karena penuh dengan siksaan-siksaan. Wa hadhihi kaqoulihi ta'ala, ini seperti firman Allah Ta'ala, idzil aghlalu fi a'naqihim was-salasil yusbahun. Saat itu kerangkeng-kerangkeng itu membelunggu leher-leher mereka, rantai-rantai juga membelunggu tubuh mereka. Yushabun, mereka diseret ke sana kemari. Fil hamimi thumma fin nari yusjarun, yaitu mereka dituangkan air yang mendidih, kemudian dibakar dalam kobaran api yang sangat membara panasnya. Wa qauluhu anin wa baina hamimin an ya ay har qad balagha al ghayata fil hararah la yustata'u min shiddati dhalik. Yaitu mereka akan dikelilingkan di neraka antara air yang mendidih saking panasnya seperti timah yang meleleh, dan antara api yang sangat panas yang berada pada puncak panasnya, tidak akan ada yang mampu untuk menahan dari panas api neraka jahannam. Qala Ibnu Abbas fi qawlihi yatufuna bainaha wa baina hamimin an ay qalintaha ghilyuhu washtadda harruhu, yaitu berada pada puncak didihnya, pada titik didihnya, dan berada pada puncak sangat panasnya ya. Demikian dikatakan oleh Mujahid, Sa'id bin Jubair, Al-Dhahak, Al-Hasan, Sufyan Ats-Tsauri dan As-Sudi ya. Jadi menafsirkan wa baina hamimin an, dan di antara air-air mendidih yang begitu panasnya ya, sangat panasnya. Wa qala Qadadah qad ana tabkhuhu mundu khalaqallahu as-samawati wal arda, yaitu panasnya air yang ada dalam neraka tersebut itu sudah Allah panaskan dari semenjak Allah ciptakan langit-langit dan bumi ya. Dipanaskan dengan api yang sangat panas neraka jahanam dan begitu panas karena sangat lama dinyalakan. Begitu mendidih luar biasa. Wa qala Muhammad ibn Ka'ab al-Quradhi, berkata Muhammad ibn Ka'ab al-Quradhi, yukhadul abdu wa yuharriku wa yuharraku binasiyatihi bidzalika al-hamimi hatta yadhubal lahma wa yabqa al-'azmu wal 'aynanu bir-ra'si. Saat itu hamba yang kafir, yang munafik, diambil oleh malaikat Zabaniyah dengan kerangkengnya, kemudian akan dikeliling-kelilingkan dengan ubun-ubunnya di dalam air neraka jahanam yang sangat panas, sampai yadhubul lahm, sampai membuat dagingnya itu matang, kemudian sampai dagingnya itu terkelupas dari tulangnya, sampai mata itu keluar dari kepala. Wa hiya kalladhi yaqulu Allah, itu seperti firman Allah Ta'ala, fil hamimi thumma fil nari yusjarun, mereka disiksa di neraka di dalam air mendidih dan di dalam api yang sangat panasnya. Wal hamimil an ya'nil har, hamimil an yaitu air yang sangat mendidih panasnya. Wa anil Qurazi riwayatin ukhra, dan juga dari Al-Qurazi meriwayatkan riwayat yang lain, hamimin an ay hadir, yaitu air yang mendidih yang ada di hadapannya. Wal hadir la yunafi ma ruwiya anil Qurazi awalan annahu al har, dan makna an itu hadir, ada di hadapannya, tidak bertentangan dengan riwayat Al-Qurazi yang pertama, yaitu an artinya panas. Ya, karena hadir di hadapannya dan begitu panas ya, kalau dikumpulkan. Kaqoulihi ta'ala tusqa min aynin aniyah, mereka diberi minum dari air yang aniyah, ay haratan syadidatal har la yustata', yaitu sangat panas, begitu panasnya tidak mampu untuk diminum sama sekali. Kaqoulihi ta'ala ghayra nadhirina ina, ya, tidak akan mampu untuk memandangnya sama sekali. Ya'ni istiwa'ahu wa najjahu, yaitu tidak akan mampu kita berada di atasnya sekalipun, apalagi sampai memegangnya, apalagi sampai dimasukkan ke dalamnya. Faqauluhu hamimin an ay hamim harun jiddan, yaitu mendidih dan sangat panas sekali. Walima kana mu'aqabatul usatil mujrimin wa tan'imul muttaqin min fadlihi wa rahmati wa 'adli wa lutfi bi khalqihi. Dan perhatikan di sini bahwasanya disiksanya ahli maksiat, orang kafir, munafik, zalim, fasik, mereka disiksa oleh Allah. Wa tan'imul muttaqin, dan ketika orang takwa itu diberi kenikmatan, ya, perhatikan. Jadi diazabnya orang kafir, fasik, munafik, dan diberi surganya orang-orang takwa, semua itu adalah min fadlillah, itu adalah anugerah Allah. Wa rahmati, itu kasih sayang Allah. Wa adli, itu keadilan Allah. Wa lutfi, itu kelembutan Allah, bikhalqih, kepada seluruh makhluknya. Bayangkan saja, kalau ada orang membunuh saudaramu, kemudian tidak dihukum apa-apa. Adil gak? Adil atau tidak? Ada orang mencuri barangmu, merampok rumahmu, ya, menghancurkan kendaraanmu, kemudian tidak dihukum. Adil atau tidak? Tidak. Justru dengan dihukumnya orang-orang yang jahat, itu adalah keadilan. Ada orang-orang orientalis barat, kalau Allah maha penyayang, kenapa Allah menciptakan neraka? Ya. Sebenarnya pertanyaan seperti ini gak usah dijawab juga gak apa-apa. Cuma kadang ya, ketika ada orang-orang terpengaruh perlu kita jawab. Kira-kira butuh ada narap apa, ada lapas enggak? Butuh ada penjara enggak? Butuh ada hukuman enggak? Kalau enggak ada, ya sudah. Lepasin semua yang ada di lapas. Enggak usah ada rambu-rambu di jalan, pasti besok langsung kacau. Motor hilang, ada perampokan, pembunuhan, tabrakan di mana-mana. Pasti enggak? Ya, karena enggak ada aturan. Dan enggak ada hukuman bagi yang melanggar aturan. Sehingga adanya neraka itu kasih sayang Allah terhadap orang yang baik, terhadap orang-orang yang dizalimi. Kenapa orang zalim perlu dihukum? Karena Allah sayang kepada orang yang dizalimi. Ya. Sehingga kalau ada orang yang mengatakan kalau Allah Maha Penyayang, kenapa menciptakan neraka? Ya. Kenapa menciptakan api? Kenapa menyiksa? Kenapa ini? Kenapa itu? Ya. Itu justru adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap hamba-hamba yang beriman. Karena kalau penjahat tidak dipenjara, tidak dihukum, kira-kira adil gak? Ya, misalkan antum ditipu nih, antum dirampok, kemudian diangkat ke pengadilan, setelah diputuskan sama pengadilan, ini penjahat ngerampok gak apa-apa, begal gak apa-apa, korupsi gak apa-apa, bunuh gak apa-apa, kira-kira kita marah gak? Marah atau tidak? Kalau gak marah gak bangetan berarti. Rumah kita dirampok, sallallahu alaihi wasallam wal afiyah, dilaporkan rampoknya enggak ditangkap, rampoknya sudah tahu, sudah ngaku juga tapi enggak diapa-apain, adil atau tidak seperti itu? Tidak adil. Ya. Justru adanya neraka itu adalah di antara anugerah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, sehingga syubhat dari orang-orang liberal, dari orang-orang orientalis sangat mudah untuk terbantah, sangat mudah. Wa kana inzaruhu lahu min adabi wa ba'si mimma yuzajjiruhum amma hum fihi min asyirki wal ma'asi wa ghairi dhalika qala mumtannan bidhalik ala bariyatih fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dan sungguh peringatan Allah terhadap mereka dari azabnya, peringatan Allah terhadap mereka dari kesyirikan, dari kemaksiatan, dari kejahatan, itu anugerah dari Allah. Allah sudah ingatkan. Bahkan dalam setiap jiwa itu, walaupun dia bisu, tuli, buta, gak pernah dengar Quran, gak pernah dengar peringatan, Allah sudah berikan basirah pada hatinya. Allah sudah berikan rasa pada hatinya. Allah sudah berikan akal pada hatinya. Ya. Ada orang yang bisu, tuli, buta, kan gak bisa dengar Quran, gak bisa lihat Quran, gimana? Yang seperti itu ada, tetapi Allah sudah berikan petunjuk dalam hatinya, ini yang baik, ini yang buruk ya. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, peringatan tersebut itu adalah anugerah dari Allah ya. Walaupun terkadang yang namanya peringatan itu menyakitkan, menyinggung perasaan, ya sahih. Walaupun kadang kita tersinggung, marah sedikit, yang baperannya mutung sedikit, kadang juga banyak, tetapi ingat, apapun pahitnya peringatan, itu peringatan. Kalau kita dengar, benar juga, saya salah, dia benar, ya sudah, ya terima saja. Ya, itu demikian yang kana fidina azakumullah. Jadi peringatan Allah terhadap bahaya kesyirikan, bahaya kemaksiatan, itu anugerah. Peringatan Nabi terhadap kebid'ahan, terhadap menyelisih sunnah, itu anugerah. Ya, itu adalah anugerah dari Allah. Sehingga ketika ada yang menyelisih Allah dan Rasulnya, diancam neraka dan masuk neraka, justru itu anugerah bagi orang-orang yang beriman. Adanya hukuman yang tegas, itu merupakan keadilan. Ya, kalau ada orang jahat, kemudian tidak dihukum, padahal diketahui, tertangkap, ada CCTV-nya, kira-kira adil apa tidak? Ada orang nyuri motor, ada CCTV-nya, orangnya tahu wajahnya, alamatnya, tidak ditangkap. Atau sudah bawa ke pengadilan, kemudian kata hakimnya, gak apa-apa, nyuri aja gak apa-apa yang banyak, nanti saya tadah misalkan. Adil gak seperti ini? Gak adil. Maka sungguh adanya neraka, bukti keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. adanya siksa pada hari neraka, bukti keadilan Allah. Adanya pengadilan yaumul hisab, yaumul mizan, itu keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang yang merasa dizalimi, disakiti, difitnah, dijelek-jelekan, enggak usah khawatir. Allah Maha tahu dan Allah akan balas nanti di akhirat. Bahkan yang mencari-cari kesalahan orang, Allah akan cari kesalahan dia. Man tataba 'awrata akhi tataba Allahu yawma qiyamah 'asratah wa faddahah amamal khalaik. Siapa yang mencari-cari kesalahan orang, Allah akan cari-cari kesalahan dia dan Allah akan tunjukkan, Allah akan nampakkan di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat. Kan seperti itu. Jadi enggak usah khawatir. Demikian. Semoga bermanfaat ikhwana fi din azakumullah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita taubat wal istighfar dan istiqamah di atas tauhid dan sunnah, di atas iman wal Islam, dan kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari azab api neraka. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana alhamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.